haji dan seterusnya. Nah, kewajiban seperti itu kalau diingkari setelah diberitahu, maka membuat dia keluar daripada lingkaran Islam. Artinya murtad kalau tetap diingkari. Mujma' bainal ulama. Nah, ini yang dikatakan di sini, yakfuru, akan menjadi kafir. Siapa itu? Jahidu wujubiha, jahidu yang mungkiru. Jahidu yakni mungkiru, yaitu yang mengingkari wujubiha, kewajibannya. Kewajiban apa? Ai az-zakat, yaitu kewajiban zakat. Yang mengingkari kewajiban zakat, kafir. Wa mahalluhu. Wa mahalluhu, tapi tempatnya. In angkara wujubaha alal itrak, kalau dia mengingkari kewajiban zakat tersebut alal itrak secara mutlak, secara umum artinya. Ya, tidak dengan diperinci dan diingkari sebagian harta yang mestinya wajib dizakati tapi dia ingkari. Bagaimana kita katakan nanti ada sebagian daripada harta tertentu yang ada khilaf di antara ulama apa wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak. Nah, jadi artinya kalau secara umum diingkari kewajiban zakat berarti apa? Kafir. Tapi kalau bagian tertentu atau harta tertentu diingkari kewajibannya dalam mengeluarkan zakat, maka hukumnya dilihat dulu. Kalau itu mujma' bainal ulama, kalau kewajiban harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya tanpa ada khilaf, disepakati oleh semua ulama, berarti dia. Tapi kalau yang diingkari ada khilaf, itu yang tidak. Seperti mengeluarkan zakat bagi anak kecil, hukumnya apa? Wajib. Wajib apa enggak? Hah? Tidak. Yang bilang wajib siapa? Hah? Apa? Yang benar yang wajib. Yang salah yang mengatakan tidak wah. Mazhab Syafi'i, tapi mazhab Imam. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib. Jadi artinya harta anak kecil itu wajib hukumnya dikeluarkan zakatnya walaupun anak kecil belum baligh. Maka ada yang tidak wajib. Anda tetap meyakini tidak wajib. Kafir? Tidak kafir. Karena apa? Ada khilaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, هذه دعوات تام وصلاة الرأي في سبيل الله سبحانه وتعالى وشرف درجة رفعت عليا وابتلق من كل دعوات إنك لا تكون على مثل ومحل إنكار إن أنكر وجوبها على الإطلاق bi'an ankara aslaha min ghairi nadharin li afradiha, yang sekiranya seseorang tersebut mengingkari asli kewajiban zakat tanpa melihat macam-macam harta yang wajib di zakat. Wa ankara ba'du afradiha au ankara ba'du afradiha al-juz'iyyah al-mujma' alaih, atau dia mengingkari sebagian macam harta yang mestinya wajib dizakati tapi tidak wajib yang mestinya wajib dizakati tapi diingkari, juga akan menjadikannya kafir kalau mujma' alaih. Kalau itu hukumnya, hukum kewajiban tersebut mujma' alaih, disepakati oleh bihilaf al-mukhtalafi. Beda kalau kewajiban mengeluarkan zakat itu diperselisihkan diantara ulama, kalau diingkari tidak membuatnya keluar daripada Islam. Kawujubiha fi mali sabi, kawujubiha fi malis sabi, kewajiban mengeluarkan zakat dari harta anak yang belum baligh. Bisa jadi anak yang belum baligh punya harta kan? Dari mana? Ya, bisa dari warisan. Ya, mungkin ibunya meninggal kan? punya harta banyak kembali turun kepada anaknya. Nah, maka harta yang dimiliki oleh suami tersebut harus dikeluarkan. Siapa yang mengeluarkan walinya? Siapa walinya? Ayah? Tidak ada ayahnya? Kakeknya. Kakek Abul Ab, bukan Abul Om ya. Kakek ayah dari ayah, bukan kakek dari ibu. Ya, wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau anak kecil tidak ngerti, tapi orang tuanya, ayahnya yang mengeluarkan zakatnya. Nah, itu wajib dalam mazhab Imam Syafi'i. Warikah juga demi kian rikas. Apa itu rikas? Apa rikas? Harta karun. Harta yang tertanam di dalam tanah, kemudian ditemukan oleh seseorang. Maka harta tersebut wajib atau tidak wajib dikeluarkan zakatnya? Tidak wajib ya. Wajib atau tidak? Kalau harta tersebut bukan emas, bukan perak, maka hukumnya tidak wah. Tapi kalau emas dan perak, maka hukumnya wah. Nah, kemudian apa? Falayak purjahidu, maka tidak dianggap kafir yang mengingkari kewajiban zakat tersebut. Wa Abu Hanifah la yaqul bi wujubi zakat fi mali sabi wal majnun. Ini yang kita katakan tadi. Imam Abu Hanifah tidak mengatakan wajib zakat dari harta anak yang belum baligh. Tidak wajib juga zakat dari harta seseorang yang gila. Tidak wajib dikeluarkan sebagaimana sobi tidak wajib sholat, sobi tidak wajib puasa karena belum baligh. Begitu juga sobi tidak wajib rufi al-qalim anis, rufi al-qalam anis sobi hatta yabluh, hukum dicabut daripada sobi sampai baligh. Artinya tidak wajib, yang wajib tidak haram, yang haram sampai kapan? Sampai baligh. Yang haram menjadi haram, yang wajib menjadi kapan? Ketika bah. Begitu juga majnun, marfu'ul qalam anhu, hukum tercabut dari orang gila. Yang wajib tidak wajib, yang haram juga tidak haram. Majnun, orang gila. Jadi kalau orang gila zina, haram apa enggak? Hukumnya apa? Halal berarti gitu. Ya tidak, tidak ada hukum. Ya. Jangan dikatakan oh halal kalau majnun. Mumpung halal nanti. Tidak, ya. Tidak ada hukumnya. Tapi tidak berdosa. Tidak berdosa karena majnun. Makanya dianggap watoknya dihukumi seperti watok subhat. Karena orang gila bisa jadikan berzina. Karena orang gila sudah dicabut akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ngerti lagi dan tidak membedakan lagi yang mana yang haram, yang mana yang halal. Kadang-kadang siapa aja yang dilihat, perempuan dilihat misalnya, akan dikejar kan, ada bisa jadi ketangkep, bisa jadi diper dosa orang gila. Nah, dosa. Kenapa? Karena dia enggak ngerti, enggak paham, tidak sadar apa yang dia lakukan. Orang gila itu enggak sadar. Tahu-tahu hamil perempuannya, punya anak lagi. Anaknya anak apa itu? Anak subhat. Ada binnya atau tidak ada binnya? Ada. Bin orang gila. Ya artinya nasabnya kembali kepada orang gila tersebut karena dianggap watak subhat. Dan watak subhat bernasab kepada laki-laki yang melakukannya. Kalau subhat ya, subhat artinya enggak. Ya itu tadi termasuk dianggap watak subhat, hukum orang gila. Itu dianggap wataknya watak subhat. Jadi orang gila begitu juga menurut Imam Abu Hanifah tidak wajib mengeluarkan zakat daripada hartanya karena gila. Tapi Imam Syafi'i kewajiban mengeluarkan zakat tidak diharuskan baligh. Seperti sholat, puasa, tidak harus baligh. Kalau sholat harus baligh, puasa harus baligh, tapi zakat tidak harus baligh. Dan tidak harus berakal. Sholat harus berakal kan? Orang gila wajib sholat. Nah, tapi kalau orang gila punya harta wajib dikeluarkan. Tapi rata-rata orang gila biasanya, mungkin ya biasanya kan tidak gelandangan di jalan, kasihan ya. Semoga semuanya kita berakal terus sampai akhir insyaallah. Dan kedua, az-zakatu innama tajibu ala shahsin muslim hurrin. Ini wajib, syarat kewajiban zakat. Syarat kewajiban zakat adalah muslim. Harus apa? Muslim. Hurrin. Mereka. Berarti tidak wajib zakat kepada orang? Kepada orang kafir. Begitu juga seseorang yang tidak wajib zakat kepada orang kafir. Sebagaimana tidak wajib sholat kepada orang kafir, tidak wajib puasa dan seterusnya. Wajib hanya dituntut untuk masuk Islam. Tidak mau masuk Islam, maka tidak wajib dia dituntut, tidak dituntut untuk sholat, puasa dan hey kafir, ente harus sholat. Tidak. Hai kafir, ente harus masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, sekarang ente sudah muslim. Ente wajib sholat, ente wajib. Tapi di masa atau di saat dia kafir, tidak kita tuntut dia untuk puasa, untuk sholat. Jadi orang kafir yang tidak puasa, orang kafir tidak sholat, disiksa apa tidak di neraka karena tidak sholat? Disiksa apa tidak? Ya, tetap disiksa. Loh, kenapa kok disiksa? Ya, tidak, karena apa kok disiksa padahal dia tidak wajib. Tidak wajib puasa ente, tidak wajib sholat, tapi ente tetap disiksa. Karena ya, karena sebenarnya dia tidak diwajibkan, sebenarnya bukan tidak wajib. Dia sebenarnya aslinya wajib. Dikatakan tidak wajib itu hanya untuk menggugurkan qadha. Hanya menggugurkan kewajiban mengqadha. Jadi orang kafir 60 tahun kafir kemudian mau masuk Islam. Kalau dikatakan selama masa kafir dia wajib sholat, berarti harus apa? Harus diqadha. Karena dia sudah wajib sholat ketika masa kafir. Kemudian tidak sholat di masa kafirnya dan masuk Islam. Wajib diqadha. Akan berat apa tidak? Ya, akan berat. Ya, sehingga kita katakan sudah. Tidak kita katakan wajib. Padahal sebenarnya ya wajib. Jadi wajibnya ini di saat kita katakan di saat sudah masuk Islam. Tapi sebenarnya kalau tetap tidak masuk Islam akan tetap disiksa. Masalakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kenapa kalian semuanya orang kafir berada di neraka saqar ini? Mereka sendiri yang menjawab, kami tidak sholat, kami tidak memberi makan, tidak mengeluarkan zakat, dan kami ikut nimbrung ngobrol dengan obrolan yang tidak pantas, tidak boleh diobrolkan, hibah orang, namimah dan seterusnya. Berarti itu menjadi sebab mereka mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kafir tidak wajib zakat, orang kafir asli, tapi ya mau itu zimmi, mau itu harbi, keluar daripada kafir asli, kafir murtad. Nah, kalau kafir murtad itu baru kita katakan wajib. Di saat murtad pun wajib mengeluarkan zakat. Sebagaimana juga sholat. Di saat murtad wajib sholat, wajib zakat, wajib semuanya. Sehingga ketika kembali masuk Islam harus di fala zakata ala kafir. Maka tidak diwajibkan zakat terhadap orang kafir yang asli. Nah, yang asli bukan murtad. Bimakna artinya apa? Anahu la yulzam bi ada'iha hala kufrih. Tidak diharuskan dia melaksanakan zakat di saat kafir. Wa in kana yu'aqab 'alaiha fil akhirah, walaupun sebenarnya dia akan disiksa atas meninggalkan zakat fil akhirah, di akhirat nanti. In mata 'alal kufur, jika dia mati dalam keadaan kafir. Walau aslama, dan jika orang kafir tersebut masuk Islam, saqatat anhu, kewajiban zakat akan menjadi gugur. Gugur artinya tidak diwajibkan untuk mengqadha. Fala yu'mar biqadha'iha kasholah was, sama seperti sholat tidak wajib diqadha, puasa tidak wajib diqadha. Wa amal murtad wal iyadzu billah. Adapun murtad, semoga kita dijauhkan dari Allah SWT. Fa in lazimathu qabla liddatih, jika seseorang telah terkena hukum wajib zakat qabla riddatihi, sebelum dia menjadi murtad, walam yakun akhrajaha, dan sampai saat itu dia belum mengeluarkannya, ukhidat minhu qahran anhu, maka diambil zakat darinya secara paksa. Sawaun aslama ba'da dzalik aw mata murtaddan. Baik dia masuk Islam lagi setelah itu atau dia mati dalam keadaan murtad, ya. Jadi artinya ada seseorang yang muslim dan dia punya harta banyak, wajib di zakah, syarat-syarat wajib zakat semuanya ada, tapi tidak mengeluarkan zakatnya, bertahun-tahun tidak mengeluarkan zakat sampai dia murtad. Ketika dia murtad, maka hakim secara paksa dari hartanya untuk dikeluarkan sebagai zakatnya. Mutlakon, tidak perlu dilihat tafsil, tidak perlu diperinci nanti dia masuk Islam lagi atau tidak, tidak. Karena itu kewajiban sudah wajib sebelum murtad. Nah, nanti kalau dia murtadnya misalnya 3 tahun kemudian kembali masuk Islam lagi, nah, bagaimana hukum mengeluarkan zakat selama 3 tahun? Kalau dia kembali masuk Islam sebelum meninggalnya, maka selama 3 tahun itu wajib di Allah. Tapi kalau dia ternyata tidak masuk Islam, mati dalam keadaan murtad, berarti selama 3 tahun sampai mati tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena sebenarnya orang yang murtad kehilangan hartanya dan tidak dianggap memiliki hartanya lagi. Ya, sehingga kalau mati dalam keadaan murtad berarti tidak wajib zakat. Kenapa? Karena dia tidak memiliki harta. Orang yang murtad hartanya masuk ke mana? Fe, masuk ke Baitul Mal, masuk ke Fe. Yang itu harta yang nantinya disalurkan untuk maslahat orang Islam. Orangnya murtad. Jadi disita semuanya, kalau tidak mau kembali kepada agama Islam, disita hartanya dan ditunggu sampai masuk Islam. Kalau masuk Islam, tapi kalau tidak masuk Islam, akan masuk ke dalam Fe atau Fe, ya. Nah, ini hak hartanya murtad. Orang yang murtad sebenarnya kan Islam hukumannya apa? Dimintai untuk bertaubat 1 hari, 2 hari, sampai 3 hari. Dikasih waktu. Diberi waktu 3 hari pun tetap masuk Islam kembali. Berarti ya, gatal hukumannya. Cuma di itu hukuman orang yang murtad. Dari mana? Wa amal murtad. Uhidat minhu qahran. Wa in lazimathu halariddati. Tapi kalau zakat itu diwajib atau diwajib di saat dia halariddati. Wugifat. Maka dilihat. Wugifat artinya digantungkan perkaranya dengan sesuatu. Apa itu? Masa riddah. Selama masa mur. Umira bi akhrah. Litabyin milkih. Kembali lagi menjadi miliknya. Wa in mata, tapi kalau dia mati dalam keadaan murtad, tidak taubat, tidak kembali kepada wal iyad billahi taala. Bana an lama lalahu. Semenjak murtad dianggap tidak mempunyai harta. Hartanya sudah diambil darinya untuk dimasukkan ke dalam fa. Wa yakunu fai'an. Yakun fai'an. Ada ta'liq di situ. Wa hukmuhu apa? Anahu yukhammas, dibagi 5 bagian. Hukumnya fe, ya fe ini harta yang diambil tanpa peperangan, diambil dari orang kafir yang berdagang di negeri Islam, dikasih 1/10 setiap ini. Diambil 1/10% dan masuk ke dalam fe. Orang kafir meninggal tidak ada keluar dalam fe, atau orang Islam juga meninggal tidak ada keluarganya, ada keluarga dari ayah, ada keluarga dari ibu, hatta ya zawul arham juga tidak ada masuk ke fe, dan seterusnya. Ya, termasuk barang atau harta pemiliknya siapa masuk ke dalam fe. Nah, ini fe ini di mana? Di mana bagi ke dalam? Fatudfa arba'atu ahlil mursadina lil jihad. 4 bagiannya itu diberikan kepada orang-orang yang berjihad. Ya, diberikan kepada mereka yang berjihad. Ini 4 bagiannya. 1 bagian daripada 5 bagian dibagi 5 juga. Amis masraf humusul ghanimah. Disalurkan 1 bagian ke 5 bagian. Yang 5 bagian ini adalah yang disalurkan ke sana ghanimah, harta rampas. Humusul ghanimah. Ya, humusnya ghanimah. Pertama adalah sahmun lima solihil, yaitu diberikan dari 5 bagian yang disalurkan ke sana. 1 adalah masoleh muslimin, maslahat orang Islam. ya, maslahat orang Islam mau diberikan, mau diberikan kepada pondok pesantren, madrasah ataupun maslahat orang Islam. Wasahmun li zawil qurbah. Dan bagian dari lima bagian diberikan kepada zawul qurbah, keturunan termasuk sampai sekarang ini cucu-cucu dapat bagian daripada ghani. Makanya keluarga Nabi tidak boleh menerima zakat menurut pendapat yang mu'tamad karena sudah mendapat yakfikum min humus, cukup bagi kalian humusul hu. Cuma muskilah humus sekarang tidak ada. Nah itu huwa banu wa hum banu Hasim wa banu Thalib yang nasabnya. Wasahmun lil yatama, dan satu bagian diberi kepada anak yatim sekarang dengan syarat anak yatim itu miskin, karena ada kadang-kadang yatim tapi kaya, ya kan. Wasahmun lil masakin, diberikan kepada orang bisa berikan satu bagian yang terakhir kepada ibnu ya sabil tariq, ibnu sabil, ibnu tariq musafir. Nah, faedah yang ke min surut wujub, termasuk syarat wajib malik. Pemiliknya itu jelas siap. Anak punya uang 100 juta jelas. Sekian puluh juta pemiliknya jelas. Pemiliknya tidak jelas dalam arti tidak tertentu. Bilang bisa jadi harta apa? Harta yang tidak jelas tidak wajib di zakat. Bima li baitil mal tidak wajib di zakat. Yang terkumpul dalam baitul mal tidak wajib. Kenapa? Pemiliknya jelas apa enggak? Kan itu nanti akan disalurkan kepada keluarga Nabi, disalurkan untuk masalah Islam. Tapi kan masih belum yang pemiliknya nantinya. Tidak wajib di janim mauquf li ajlih. Atau juga harta janin yang di dalam perut ibunya yang tidak jelas. Harta itu mauquf, digantungkan. Jadi nanti kadang-kadang seorang wanita dalam keadaan hamil suaminya meninggal dalam keadaan hamil ada janin, warisan dibagi, cuma dibaginya itu masih belum jelas. Kenapa? Karena masih ada janin. Kenapa? Karena belum jelas, karena kita tidak tahu janin itu laki-laki ya, bisa jadi ahli waris yang laki ataupun janin, bisa berubah kan ya, sehingga tidak jelas laki bisa perempuan, bahkan laki ataupun perempuan dua, berarti kan berkurang banyak, jadi tidak jelas. Ya, bisa tidak ada, karena mati. Nah, akhirnya ditunggu sampai jelas. Kita taruh, bisa jadikan uang. Kita pemilik. Li adam ta'ayyud, tidak tertentu siapa pemiliknya. Wa mis mauquf. Hasil daripada mauquf ala jihatin amma yang diwakafkan kepada golongan atau kelompok yang umum. Jihad. Seperti apa? Kemen. Siapa WSS memang kalau Habib Zain yang punya permen mungkin wah kan ya. Salah aja. Ya, punya apartemen. Kemudian diwakafkan. Ketika anak wakafkan, diwakafkan kepada siapa? Enggak sah cuma wakaf aja. Sudah anak wakafkan apartemen itu. Nah, Quran, mushaf. Enggak sah itu. Quran ini anak wakaf. Tulis di situ wakaf lillah. Itu tidak sah. Kenapa? Harus dijelaskan. Hanya ana wakafkan aja. Baca. Kepada siapa diwakafkan? Pesantren Darul Wahdah Da'wah jelas. Ana wakafkan untuk ulama jelas. Wakafkan untuk fuqara. Mu'tamad. Nah, ketika ana wakafkan apartemen, bisa ana wakafkan juga anak orang, bahkan orang tertentu boleh apartemen tersebut kepada fulana misalnya, binti fulana. Boleh, artinya satu orang yang ana wakafkan kepadanya. Kebanyakan wakaf itu biasa wakaf kepada ulama, ilim, ada. Jadi sayyid, setiap sayyid lumayan 800 real, 2 juta, 3 jutaan lah. Ya, kan lumayan 2 juta setengah atau 3 juta antara itu setiap tahun. Ya, ada yang 400 gantung lamanya dia mukim di Madinah. Kalau sudah lama. Ya, dari mana itu? Dari wakaf apartemen. Jadi artinya apartemen itu kemudian oleh pengelola disewakan. Ya, itu wakaf seperti itu. Jadi bukanlah dimanfaatkan untuk sadaqah, berarti sadaqah dibagi-bagi kepada mereka. Yaitu setiap tahun dapat sekian-sekian. Ya tergantung pemerintah rata seperti itu. Nah, ada wakaf. Bahkan di Hadramaut banyak wakaf. Di Saudi banyak wakaf itu. Di Hadramaut sampai ada wakaf untuk pembantu yang memecahkan piring tapi tidak mampu mengganti. Curhat gitu ya. Jadi dia merasa punya harta yang memecahkan piring. Ada wakafkan kepada burung Mekah. Akhirnya diberikan makan merpati yang di Mekah. Jadi ada wakaf. Jadi hal kalian harus pernah. Apa yang bisa kalian wakafkan, wakafkan. Wakaf Quran, wakaf kitab, dan apa ya? Makan ya. Wakaf yang dipakai itu dok boleh kepada maktabah, usulkan sejadah, wakafkan karpet yang termasuk adalah sedekah. Jariah ilama tersalah sedekah. Kafi mengatakan sedekah jariah itu kalian kalau mati sejadah itu terus dipakai, karpet itu terus dipakai. Apapun kalian sudah dilihat akan datang terus pahalanya wakaf. Tidak berhenti pahalanya. Sah wakafkan sesuatu, wakafkan. Apa yang bisa diwakafkan? Ada wa kama guna tadi. Siapa? Khusus tertentu umum. Jadi tidak ditentukan kiai fulan, nah, secara umum siapapun yang menjadi orang alim, nah, ini mau maka hukumnya tidak diwajibkan di hasil dari kan mendatangkan uang-uang sekian banyak. Apa wajib juga? Mauqufa ama. Yang artinya kalau mauqufa la jiha ama berarti la yata'ai, pemiliknya tidak jelas. Ini mau dikasih kesudisnya orang ketika apa? Jadi kita tanya ke Imam Ibn Hajar, lebih afdal mana? Sayyid dengan orang alim. Dia mengatakan sayyid afdal. Bahkan orang alim belum tentu alim terus. Bah tidak lagi menjadi, tapi sayyid tetap akan sampai mati pun dia akan menjadi sayyid. Itu yang anda katakan tadi, orang alim. Ketika diwakafkan kepada orang alim, siapa bisa berubah-berubah? Yang dulunya bodoh, dia gila, turun lagi ala jihah. Beda kalau misalkan apartemen tersebut pada ente. Ente mau al, mau bodoh, mau apa, tetap dah. Kenapa? Ditentukan. Dan hanya dia aja yang berhak. Yang lain tidak. Nah, kalau jihah kepada ente aja, maka nanti apartemen itu dapat uang, diken, maka zakatnya. Hasilnya. Hasilnya ya. Bukan harta yang diwakafkan. Kalau harta yang diwakafkan, itu haknya siapa? Hah? Miliknya siapa? Milik orang yang? Bukan. Tapi miliknya Allah. Jadi ana katakan tadi, ana wakafkan fulan bin fulan. Sahnya? Sah. Dan wakaf itu menjadi milik Allah. Lupa untuk fulan, itu hasil nantinya. Jadi wakaf itu misalnya apartemen dikembangkan, hasilnya diberikan kepada dia. Tapi apartemennya bukan menjadi miliknya dia, tapi milik dia boleh menjual, ya kan? Tapi boleh dia menjual, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak juga. Nah diwarisin, kenapa sudah miliknya? Pemiliknya dia ya boleh, terserah dia pemiliknya. Tapi wakaf milik. Jadi jangan ada lagi masjid dijual, musola di, karena itu wah. Wakaf pribadi, wakaf fulan, tidak boleh dijual, selamanya jadi wakaf. Ada wakaf, miliknya Allah subhanahu. Hasilnya, nanti hasilnya diberikan kepada mauquf alaih. Dia tentukan disalurkan kemana wakaf tersebut, mauquf alaih. Itu hasilnya aja. Nah, jadi harta yang diwakafkan itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Kenapa? Berapa unta wajib? Hah? Minimal 5 ekor unta. Minimal sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Wajib dikeluarkan apa? Satu ekor apa? Satu ekor apa? Satu ekor sapi apa satu ekor unta? Satu ekor kambing, satu ekor unta. Sekarang ana punya 5 ekor unta tapi ana lima ini ana wakafkan ulama atau walaupun pribadi khusus. 5 ekor unta tadi wajib dizakat. Tidak wajib zakat. Kenapa? Karena luketannya diwakafkan untuk fulan. Air susunya atau dia menggunakannya menunggang seterusnya. Kalau zatnya, bendanya harus bukan miliknya dia, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, ini yang dikatakan di sini. Jadi termasuk seperti harta baitul adalah roi'ul waqaf ala jihatin amah, tapi diwakafkan cukup ala jihatin khasah. Wajib dizakati hasil daripada waqaf kepada golongan tertentu atau seseorang tertentu. Fatajib fi roi'ih, maka wajib dikeluarkan zakatnya fi roi'ih, tapi hasilnya la fi aini, bukan dikeluarkan zakat dari harta yang diwakaf, tapi hasilnya. Wa minal jihatil amah adalah masjid. Anakan apartemen ini misalnya untuk masjid ini. Tidak ditentukan namanya, yang penting imam masjid ini. Berapun yang menjadi imam berhak. Muazzinihi atau muazzin masjid ini, siapapun yang jadi muazzin disebut berubah-berubah. Ya. Jihah. Karena jihah itu kepada fulan, kepada fulan, keluarga fulan, keluarga fulan. Jihah khusus. Kenapa ditentukan? Li'annahu laquf kepada imam masjid mukhlafkan perorangan, tidak ditentukan seseorang tertentu, tapi imamnya. Kecuali kalau ditentukan mau wakafkan rumah anak ini kepada, ya berarti itu ditentukan. Wa innama urida bihi kullu man ittasafa bihadzal wasf, yang diinginkan, yang dimaksud siapapun seseorang sifat ini. Ini yang keempat tadi. Faedah yang keempat, la yu'tabar fi wujubuluhun, tidak diharuskan, tidak dianggap dalam wajibnya mengeluarkan zakat itu buluhun, harus wajib zakat harus baligh? La, la yu'tabar. Wala aklun, tidak harus berakal. Harus rasyid. Ya, rasyid mu'ah. Fatajibu fi mali, maka zakat diwajibkan harta anak yang belum baligh. Wa majnun, bila wajib juga dikeluarkan. Orang tidak pede dalam urusan, ya, dalam urusan muamalah. Yang beli Indomie cuma satu, belinya 100.000. Ya, karena di tang yang idiot itu. Ya, minyak mobil dijual kepada orang 50.000 dolar. Ini 50.000 rupiah. Ibu dong, enggak. Bukan orang gila tapi ya. Ini Safi. Dan Safi baca dulu. Wajib dizakati apa tidak? Baca. Wajib apa tidak? Ya, hukumnya wajib berkaitan dengan hutang. Ketika sedekatnya. Atau orang menghutangi orang, apa wajib dikeluarkan zakat? Kita baca. Sudah satu jam. Fawaid mu. Al-faidah al-adhan dengan sedekah. Ruya diriwayatkan annahu marra bi majlis Mansur bin Rahimahullah taala hulam adi tujjar. Dicatakan bahwasanya ada hulam, ada budak. Ya, laki. Mamlukun libdi, oleh sebagian pengusaha. Yang mana budak tersebut marra bi Mansur bin Ammar, melewati majlisnya ya, Mansur bin Ammar, zamannya Fudhal bin Iyad, zamannya Sufyan bin, dan yang lain-lain satu zaman. Dan ini termasuk orang alim. Wa, dan termasuk bidato ya, semuanya tersentinya karena cara membawanya. Pembantu Darahim da'autu lahu arba da'wat. Barang siapa orang miskin ini, aku akan doa dia. Jadi mungkin di situ ada orang yang meminta-minta, mungkin di saat itu tidak bisa memberi, maka dia menganjurkan orang lain semangat untuk memberi dengan menjanjikan 4 dirham, akan doakan dia dengan 4. Kalau misalnya ada seseorang, barang siapa yang makan, berikan 4 juta rupiah. Mau diberikan apa enggak? Apa? Orang kalau kalau punya uang. Ya kalau tidak punya uang mau diberikan apanya? Ya kalau punya uang benar berarti ya, kalau punya uang berarti siap. Belum tentu, jangan diremehkan ya. Dan doa kita ini bahkan kalau itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu, kan doa orang lain. Ya, insya Allah lebih kebiasaan salafur, kebiasaan orang-orang dan membawa ke anak-anak mereka untuk didoakan. Dan mereka doakan anak, doakan antara mereka dengan tetangga, ya, teman dan saudara doakan. Sekarang kayaknya doa antum ini jarang. Ya benar, mabaib atau apa. Padahal teman kalian di seluruhnya doanya mustajab itu. Tapi diremehkan. Jadi, tapi harus enggak mungkin lah. Kalau seudon ya sudah. Dari awal sudah seudon ya. Tidak memberikan sesuai dengan kita mau meminta doa berarti harus ada dulu. Kan? Ini kayaknya karena ini. Uangnya hilang kemarin, jangan-jangan dia ini. Ketemu sama fulana, minta doa sudah su? Tapi kalau dia husnudzon, teman ana nih mau tahajud terus, apa doa giat belajar penggar. Bisa sama doa, ada husnudzon dulu. Dan husnudzon kepada siapa aja, jangan PDP. Kita enggak tahu, ini rahasia Allah Subhanahu, biasa-biasa aja. Sebenarnya lebih buruk daripada yang kita itu bisa-bisa jadi kita melihat biasa padahal luar kita lihat lebih jelek daripada yang kita na'udzubillahimin kalau dulu ibadah disembunyikan, khatam Quran disembunyikan, jadi mereka tidak ketahuan ibadahnya, kita tidak tahu ini orang, jadi tampaknya tidak ada ibadah, baca Quran, tidak banyak puasa, cuma disembunyikan kemaksiatan kita. Menyembunyikan mereka. Jadi tidak terlihat kebaikan mereka. Terah mereka kalau dalam keadaan puasa sunnah sahih bibirnya. Barangkali disisakan satu butir nasi. Agar. Belum? Belum. Ya kan? Bisa jadi ada sesuatu yang nyantol kan. Mau diambil tidak, Bi? Ambil tusuk gigi kan bisa. Bisa jadi. Jadi memperlihatkan kepada mereka seakan-akan dia makan, padahal dia jadi kadang-kadang disebut salafus saleh. Kadang-kadang tamu dia sengaja taruh sisa-sisa piring kotor di ruang tamu, itu mengira habis makan. Padahal ada lagi pehatam pernah bukan satu kali sampai 7 kali hatam Quran di pangkuan istrinya, istrinya tidak tahu. Itu luar biasa lagi. Jadi pangkuan baca Quran sampai hatam. Mereka hafal Quran. Kalau kita kan pasti. Tapi bisa jadi, walaupun di depan orang lain, dan bisa tanpa orang tahu. Yang bisa jadi, misalnya kita bawa Quran kan bisa, tutupi dengan orang. Orang kiranya baca, padahal baca Quran sampai hatam. Bukan sebaliknya, kan isinya HP. Jadi ini luar biasa. Itu yang paling baik. Adalah mankana sariratuhu niyati mankana sari khairan min ala. Di saat tidak ada orang keadaannya lebih baik dari hadir. Ya ini susah ini kan, di saat ada orangnya di bawah, karena di hadapan orang biasa, tapi di luar orang kosong. Ada orang khairu ala sarira ala niyati sariratuhu mislu ala niyati. Di saat tidak ada orang keadaannya sama dengan ini aja sudah, kalau zaman sekarang sudah luar ya, tidak ada orang, tidak ada orang, ada orang, tidak ada orang tetap, tidak ada di depan orang dia sholatnya bagus, sendirian tetap kan? Ya itu pernah semangat katanya dia. Ya kadang-kadang kan masya Allah ya, tapi sendiri tidak ada yang lihat sholatnya gimana? Bukan balap, tapi tidak sholat. Jadi di depan orang, Padahal ya dia sholat qobliyah, maghrib qobliyah, duhur, ba'diyah, maghrib. Tapi dia enggak ada insyaallah ya. Di sini enggak ada. Karena ikhlas semuanya terlihat masyaallah. Ya, orang ada husnudzon. Jadi artinya jadi husnudzon masyaallah. Tapi hati enggak mungkin ada husnudzon. Dalam hati-hati tidak bisa di sini kita katakan dengan bukan hus. Ya, minta doa husnudzon, jangan dipaksa-paksa tapi husnudzonnya. Mana biar husnudzon, padahal tahu dia orang harus benar-benar. Dan kita percaya insyaallah orang seorang wali, bahkan insyaallah jangan Nabi Khidir dia. Tuh masa ya kan? Bisa jadi menyerupai perempuan bisa aja. Katakan dalam syair, wa kulla lailatan wa latin lailatal qadri fa'taqid wa kullaman talqahu fa'taqidil khadira. Setiap bahwasanya malam itu adalah Lailatul Qadar. Kalau setiap malam diyakini malam adalah Lailatul Qadar pasti. Setiap malam Ramadan malam, ya pasti dapat Lailatul Qadar. Wa kullaman talqahu fa'taqidil khadira. Seseorang yang kalian baca Nabi Khidir, Nabi Khidir. Masa Nabi Khidir mukhtar? 100% yakin. Makanya kadang-kadang orang minta enggak benar-benar doakan ya. Enggak dari hati. Oke, kalau benar-benar dari hati dengan tujuan yang sungguh-sungguh untuk hanya minta doa, benar? Apalagi sampai bawa menunjukkan kesungguhannya dalam itu menunjukkan tanda-tanda ya. Ya tidak seperti itu kan, enggak. Seseorang cuma Ustaz doakan ya. Hanya nyapa-nyapa aja, enggak ada lawan. Ya, doakan aja juga ya. Ya, sama-sama ya. Coba di lidah, tapi enggak dari hati, harus dari hati. Jadi harus dari hati biar enggak berbohong, harus apa dulu? Husnudzon dulu. Ya, ini orang masyaallah nih. Baru setelah husnudzon ini jauh orang wali, ini orang saleh masyaallah, dia nyimpan ibadahnya. Ini sisa-sisa salaf ini. Minta doa, Ustaz, ya fulana. Akhi, ukhti, ya. Doakan anak. Anak kepingin doakan bersih hatinya, kepingin dapat ilmu laduni, kepingin mimpi Rasulullah SAW dan seterusnya, bahagia dunia dan ya. Doa, minta doa, doa yang diminta yang tinggi-tinggi. Ya. Ustaz doakan, biar apa? Ya, biar apalah, terserah. Tidak niat. Kurang tinggi permintaannya. Apa sudah? Minta biar bisa bertemu Rasul, bisa berdoa atau berkumpul dengan Allah, dan seterusnya bahagia dunia, akhirat. Jangan minta ya, untuk apa? Ya biar bisa bayar utang anak. Bayar utang aja kecil, bukan sesuatu yang tinggi. Harus meminta yang tinggi. Ya, makanya Allah memberikan kepada hambanya sesuai dengan permintaan dan kebutuhannya. Ya, ketika kita ada husnudzon, oleh karena itu ada diceritakan kan ada seseorang yang puasa sunnah. Ketika puasa sunnah dia sore hari pergi ke pasar mau beli makanan untuk digunakan apa? Berbuka. Di pasar ada orang-orang yang teriak-teriak sedang membagikan air. Rupanya tidak ada orang yang datang untuk minum airnya. Man syariba hadzal ma da'autu lahu. Aku akan doakan. Barang siapa yang minum air ana ini, ana doakan dia. Tidak ada yang datang, cuma doakan. Coba dia mengatakan, Bang Syariba hadzal ma, ana kasih $1,000. Pasti dah. Ya. Karena cuma dianggap doa. Tapi ini seseorang yang berpuasa itu langsung dia hampiri. Ana yang minum air itu. Padahal dalam keadaan apa? Sudah sore ini. Jam 5 mau buka. Kalau kita jam 5 puasa sunnah mau dibatalkan kan susah. Ah, enakan batalkan aja. Jam berapa itu? Ya baru jam 5 subuh baru azannya dapat. Enggak berat kan? Ini sudah nahan haus, nahan lapar, berusaha siang hari dia panasan tapi dia tahan. Sampai mendekati maghrib membatalkan puasanya hanya karena mengharap apa? Doa. Dua orang tersebut karena dia mengatakan yang minum air ana sekarang ana doakan. Ana diminum batal puasanya. Mengharap doa. Karena apa? Dia berani membatalkan untuk mengharapkan husnudzon. Imam Abu Dawud, Sahibul Sunan. Ada sunan apa? Abi Dawud, ada Sunan Sahih Muslim, Sunan Bukhari, ada Sunan Tirmidzi, Nasa'i dan seterusnya, ada Sunan Abi. Ya, orang alim, muhaddis kabir. Waktu dia naik perahu, ketika sudah mau mendarat perahunya di pinggir sungai, kemudian ada orang yang bersin. Perahu jalan. Ketika bersin mengucapkan alhamdulillah, dia mau menjawab, perahunya sudah jauh. Akhirnya dia minta kepada sahibus safinah yang pemilik perahu itu untuk kembali. Ana bayar, dibayar dengan 2 dirham. Kembali dekat jaraknya, 2 dirham. Untuk apa dia kembali? Hanya untuk menjawab yarhamkumullah. Bersin. Ya, alhamdulillah dijawab apa? Kenapa kok dia ingin menjawab yarhamkumullah agar dibalas dengan doa? Yang sunnah dibalas dengan doa apa? Yahdikumullah. Kembali mendekat kepada orang bersin. Dikatakan yarhamkumullah, kemudian dijawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberi hidayah kepada kamu dan semoga memperbaiki hati kamu dan urusan kamu. Pulang. Perahu tadi isi berapa orang? Berjumlah beberapa orang. Semuanya itu dari malam hari itu juga bermimpi. Mendengarkan suara, i'lamu anna Aba Dawud ishtaral jannah minallah bidirhamin. Ketahuilah wahai ahli safinah, penumpang safinah perahu itu, sesungguhnya Allah SWT telah menjual surganya kepada Abu Daud dengan 2 dirham. Dia bayar 2 dirham kepada perahu hanya untuk mengharap doanya. Ya, berkat doa itu tadi. Ya, oleh karena itu jangan di. Rasulullah SAW sendiri pernah minta doa kepada sahabatnya, Sayyidina Umar bin Khattab termasuk. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab mau umrah, izin kepada Rasul, ya Rasulullah, ana mau umrah. Ya her. Kemudian Sayyidina Umar melangkah. Beberapa langkah dipanggil lagi, ya Umar, ya Ukhay, bukannya Umar, ya Ukhay, saudaraku, panggilan sayang. Ya, sampai dipanggil ya Ukhay, ya, wahai saudaraku. Yang artinya Ukhay ya berarti saudaraku yang aku sayang. La tansana min du'ai. Yang lupakan ana ya dalam doa kamu. Rasulullah ini minta doa. Ya, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga pernah diperintah Nabi untuk minta doa kepada Imam Uwais al-Harran. Perintah untuk pergi ke Irak, minta doa kepada Uwais bin Sayyidina Umar, Sayyidina Ali lebih afdal daripada Uwais bin, tapi diperintah untuk minta doa. Rasulullah lebih afdal jauh, nah, bisa dibandingkan dengan Sayyidina Umar, tapi meminta. Kita minta doa kepada yang satu level aja sudah lumayan, ya kan? Kalau kita meminta doa kepada yang bawahnya nanti husnudzonnya susah akhirnya, kan? Ngapain minta doa kepada fulan, kan masih ibtidai ya. Anak kan sudah sanawi ya. Nah, harus ada husnudzon. Ini dari tadi bicara enggak baca di kitab akhirnya. Jadi kita lanjutkan, man a'ta hadzal fakir arba'ata dirham da'autu lahu arba da'wat. Ayo, siapa yang memberikan kepada orang miskin ini 4 dirham, aku akan doakan dia dengan 4 doa. Wa kana ma'al hulam arba'atu dirham ba'athahu maulahu liya'khudh lahu biha hajat. Dan budak tersebut ketika itu membawa 4 dirham. Bawa berapa? Sesuai apa enggak? Sesuai, pas 4 dirham yang dijanjikan untuk diberikan kepada fakir, dia membawa 4 dirham. Yang mana dia itu ba'athahu maulahu, diutus oleh tuannya, liya'khudh lahu biha haja, untuk mengambil sebagian hajat yang diinginkan oleh tuannya dengan dirham-dirham tersebut, dengan 4 dirham tadi. Apa yang dilakukan? Fadafa'aha ilal fakir. Akhirnya dia serahkan 4 dirham itu kepada orang fakir tersebut. Fada'alahu. Kemudian didoakan dengan 4 doa. Wa raja ila sayyidi bilasih. Akhirnya dia pulang ke rumah tuannya. Membawa apa? Bilasih. Tidak bawa sesuatu. Fasa'alahu anid da'awat. Diceritakan ya. Pasti awalnya mungkin marah, kenapa ini? Ceritakan, tunggu dulu, janganlah. Ya, kenapa? Karena dengan 4 dirham tadi aku berikan kepada fakir, aku dapat 4 doa. Faqala, fasa'alahu anid da'awat, ditanya doa apa yang didoakan? Allati da'abiha, yang dia doakan dengan sebab 4 dirham tersebut. Faqala al-ula, aku minta kepadanya untuk mendoakan. An yukhallisanillah subhanahu wa ta'ala minarrik. agar Allah SWT membebaskan aku daripada budak, perbudakan. Ya, minta doa kepada Imam Mansur bin Ammar untuk dia dibebaskan dari bu. Fa'ataqah. Sama tuannya? Dibebaskan. Ya sudah, anta hurrun al'an. Terkabul apa enggak? Terkabul. Qala wasaniyah. Yang kedua dia doakan apa? An yukhlifallahu alayya darahim. Semoga Allah mengganti uang dirham itu untuk kanan. Untuk anak, bukan untuk tuannya. Faqala laka 4000 dirham. Ana kasih ente 4000 dirham. Bayangkan, bukan 4 dirham lagi, 4000 diberi oleh tuannya. Ya, rupanya tuannya khair. Mungkin dan percaya dengan Mansur bin Am. Wa salisa an yatuballahu alayya wa alayk. Aku meminta Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepadaku dan kepadamu. Jadi meminta kepada Allah supaya dia bisa bertobat kepada Allah dan tuannya juga bertobat. Faqala ini tubtu ilallah. Ya, kalau begitu ana sekarang tobat kepada Allah. Terkabul juga. Wa rabi'ah. Qala an yaghfirallahu li walaka walil muzakkir walil qom. Ana meminta kepadanya untuk mendoakan supaya Allah mengampuni dosa-dosa ana, dosa-dosa anda dan dosa-dosa Mansur bin Ammar muzakkir yang memberi nasihat, walil qom dan dosa-dosa qom semuanya. Ya, faqala rajul am hadhihi falaysat ilayya. Kalau perkara ini ana enggak bisa. Ya, tadi minta dimerdekakan ana bisa. Minta diganti ana bisa. Minta bertobat ana bertobat. Minta diampuni dosa ana, ana tidak mampu. Ini urusannya siapa? Allah. Am hadhihi falaysat ilayya. Sudah. Nama rajul. Tuannya tidur. Tuannya tadi ra'a fi manamihi al-haq. Siapa al-haq? Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah dalam mimpinya dan itu memungkinkan. Sebagaimana bisa melihat Rasul dalam mimpi melihat Allah juga memungkinkan. Kalau langsung tidak mungkin. Azza wa jalla faqala, Allah mengatakan kepadanya, "Aturaka tas'alu ma ilaik wala af'alu ma ilayya?" Apakah kamu mengira kamu melakukan kewajiban kamu dan aku tidak mampu melakukan kewajiban ana? Artinya apa kewajiban Allah? Mengampuni dosa-dosanya semuanya. Dosa tuannya, dosa budaknya, dosa Ammar bin Mansur, Mansur bin Ammar, dosa-dosa khomnya. Khot hafartu lak. Ana ampuni dosa kamu. Walil huram dan juga ana ampuni dosa budak kamu itu. Walil muzakir. Juga walil khom. Dengan berkat memberi 4 dirham kepada orang fakir. Dapat doanya Imam Mansur bin Ammar dan dikabulkan doanya Mansur bin Ammar, orang soleh, dikabulkan semuanya dan semuanya terbukti. Makanya jangan meremehkan doa orang. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala rada asrafna fatub alaina.